Bismillahirrahmanirrahim. Wa mithal al-muwafaqati, contoh al-muwafaqah. Tayyib. An tahlika imra'atun an zawjin wa arba'ati banina. Seorang wanita wafat meninggalkan suami 4 banin. Thumma yamutu ahadul abna'i an ibnaini wa ibnataini. Kemudian meninggal salah satu dari al-abna', dari 4 abna' tersebut, meninggalkan 2 ibn dan 2 bint. Tamam. Wa yamutu tsani, kemudian menyusul meninggal anak yang kedua dari 4 anak tersebut, dari 4 anak lagi tersebut. Wa yamutu tsani an thalathati abna'in wa thalathi banat, meninggalkan 3 abna dan 3 banat. Baik. Fa mas'alatul mayyit al-awwali, maka masalah mayit yang pertama. Jadi kita lihat kata syamin arba'atin 4. Ya, bagaimana bisa, coba lihat zauj 4 banin. Kam lizawj ma' haula rubu'. Nah, bukan nisf, kan ada abna al-mayit. Jadi rubu'. Berarti aslul masalah 4. Seperti kata Syekh. Nah, kam lizawj? 1. Rubu' min 4, 1. Tayyib. Al-baqi li 4 banin. Yani kam baqa al-baqi? 3. 3 saham mau dibagi, dibagikan kepada 4 banin. Terjadi inkisar. Berarti yahtaj ila tashrih. Butuh ditashrih. Naam. Dengan 2 tinjauan, mubayan atau muwafaqah. 3 saham mau dibagi ke 4 kepala. Terjadi apa? Mubayana. Nuthbitu adad ar-ru'us al-arba'ah. Kita tetapkan jumlah kepala itu ada 4. Naam. 4 kita kalikan dengan aslul masalah 4 fi 4. Kam? 16. Oleh karena itu kata Syekh, wa tasihhu min 16. Wa tasihhu min 16. Tashih masalahnya, masalahnya menjadi benar dengan 16. Tayyib. Ya'ni lizawj 4 fi 1, lizawj 4. 4 tadi kalikan 1, 4 saham untuk zawj. Walikulli ibn, dan masing-masing ibn 4 kali 3 tadi 12. 12 bagi 3 bagi 4, karena 4 kepala berarti 3, masing-masing dapat 3 saham. Walikulli ibnin 3. Baik, ini al-mas'alatul ula yang merupakan pokok ya mayit yang pertama. Wa mas'alatul mayit tsani, masalah mayit yang kedua. Min sittatin, 6. Bagaimana bisa? Ahadul abna'i yamut. Warafahnya ibnan bintan. Ibnan masing-masing 2-4 kepala. Bintan 2 kepala, berarti berapa kepala? 6. Adadul ru'us 6. Berarti aslul masalah 6. Masing-masing ibn dapat 2, masing-masing bint dapat 1. Wathali wath, naam. Wathalifi, ini maksud majlis thalifi, min tis'atin. 9. Naam. Yamut al-thani, an 3 abna, wa 3 banat. 3 abna, masing-masing 2, berarti kan berapa? Berapa kepala? 6. Ditambah 3 kepala, masing-masing 1, 3 banat. Berarti 9. Aslul mas'alah 9. Aslul mas'alah 9. Baik. Kemudian berikutnya sesuai teorinya pada halaman 96, nuqassimu sihamahu min al-mas'alati al-ula 'ala mas'alati. Kita bagi sahamnya dari masalah yang pertama, yang didapatkan dari mayit yang pertama, kita bagikan atas masalahnya. Fa imma an tanqasima aw tubayina aw tuwafiqa. Boleh jadi terjadi inqisam atau tabayun atau tawafuq. Berarti ibn yang pertama itu sahamnya berapa di masalahul ula tadi? Tiga. Tiga kita bagikan untuk mayit yang pertama, ibn yang pertama meninggal yang menyusul. Asal masalahnya sita. Tiga kita bandingkan dengan sita, terjadi apa? Tawafuk. Nah, tawafuknya bisulus. Kepada sepertiganya kan? Nah. Kemudian yang ibn yang kedua juga sahamnya khalata. Asal masalahnya tis'ah. Juga terjadi tawafuk. Juga suh, bisuh, surus. Sepertiga juga. Nah, karena tiga dibagi tiga habis. Kemudian yang itu 6 bagi 3 dapat 2. 9 bagi 3 dapat 3. Nah, tawafuk bisuh. Namam. Oleh karena itu kata Syekh, wa kullu mas'alatin, setiap masalah, bainaha wa baina sihamil muarrifi, antara masalahnya dengan sam-sam al muarrif fiha, pada masalah pertama, muwafaqatun bisulusi, jadi muwafaqah kesesuaian dengan sepertiga. Baik, fanaruddu sittata, maka kita kembalikan masalah aslul masalah sita, mayit yang kedua, ila thuluthiha, ke sepertiganya, tsnain. Wa tis'ata, dan yang aslul masalah mayit yang ketiga, yaitu 9, ila thuluthiha, kita kembalikan ke sepertiganya, thalathatan. Nah, hasilnya 3. Nah, bagaimana teori berikutnya? Lagi dalam 96. Fa'in qasama sawat ma min masad min ula, ini sudah kita lewati, in bayanat siyamu mas'alat fa'at bin mas'alah wa in wafaqatha fa'at bin wafqah. Ini yang kita ambil contoh ini, muwafaqah. Baik, kemudian summa undur bainal musbati min al masail bin nisbil arba'i, kemudian bandingkan antara dua musbat tadi dengan perbanding 4 perbandingan, sisi perbandingan. Nah, berapa tadi antara angka 2 dengan 3? Waf 6, 2, waf 9, 3. Kita bandingkan antara angka 2 dan 3 tadi. Al-Musbat 2 itu 2 dan 3. Thumma nanzuru bainal itsnaini wa thalathati. Kemudian kita Perhatikan, bandingkan antara angka 2 dan 3. Najiduhuma kita mendapati keduanya mada ikhwan mutabayyinain, keduanya apa? Mutabayyinain, ya, berseberangan, berseberangan. Tayyib tabayyun berarti kalau tabayun dikalikan. Ya. Ya, ini satu dan yang lainnya. Apa kata Syekh? Nadribu ahadahuma fil akhari. Kita kalikan salah satu dari keduanya pada yang lain. Yahsulu sittatun. Dihasilkan berapa? Sita, 6. Yang ini 2 kali 3, 6. Jelas? Baik. Nah, 6 ini, ya, merupakan apanya? Juz sahamnya, ya. Teman. Ini yang kemudian dikalikan. Nadribuha fi mas'alatil mayyitil awwal. Kita kalikan 6 ini pada mas'alatil mayyitil awwal tadi berapa? Sittata. Berapa tadi masuk asal masalahnya? Setelah tashih. Tashihu min sittata asyar. Yaitu 16. Berarti 6 kali 16. Tablugu sittatan wa tis'ina, 96. Hasilnya 96. Wahiyal jami'ah, inilah aslul masalah yang menggabungkan semuanya, yang mencakup semuanya. Ini kolom yang terakhir, ya. Falizawji. Nah, kemudian kita bagikan al-qasam sekarang. Pembagiannya masalahnya masing-masing. Falizawji minal masalati al-ula, untuk zawj dari masalah yang pertama berapa? Di masalah pertama zawj 4, 4 dikalikan kepada 6 tadi, jusham tadi juga dikalikan fi sitta, berarti bi 4 wa 20, berarti saham untuk zawj 24. Kita letakkan di kolom terakhir tadi di bawah masalah 96 itu. Nah, hasil akhir sudah ini, berarti 24. Kemudian wa likulli wahidin minal ibnaini al-hayyaini, untuk masing-masing dari dua ibn yang hidup, thalathatun. Sahamnya tadi masing-masing berapa di masalah pertama? Wa likulli ibnin thalatha. Kan masih hidup berapa? Masih hidup dua, ya. Dua orang. Thalatha dikalikan pada juz saham sitta tadi fi sittatin bithamaniyata asyara, hasilnya 18. Nah, berarti masing-masing ibn dapat 18. Masing-masing ibn dapat 18. Dua ibn itu masing-masing dapat 18. Letakkan di kolom terakhir di bawah jami'ah tadi 96 itu. Kemudian dua ibn yang lain sudah jadi mayit. Al-mayit yang kedua, al-mayit tsani, ya, yaitu ibn yang menyusul meninggal. Minal ula, sahamnya dari masalatul ula berapa? Thalatha, kan? Ibn thalatha. Naam. Dikalikan pada juz saham sitta tadi. Naam. Di sita di thamaniyata asyara, hasilnya berapa? 18. Nah, ya, Jadi 18 ini yang akan dibagikan kepada warasahnya, iya kan? Jelas? Ini akan dibagikan kepada warasahnya. Berapa aslul masalah warasahnya tadi? Nah, untuk tauritsnya tadi, yaitu masalah tsaniya berapa tadi? 6. 6. Berarti 18 ya, kita bagikan dengan 6. Faksimha, kata Syekh faksimha ya, faksimha ala mas'alati, bagikan ke masalahnya. Ini kalau warisnya maksudnya masalahnya. Sittatin yaitu 6. Yakhruju thalathatun, keluar hasilnya berapa? 3. 18 bagi 6, 3. Wa huwa juz'u sahmi mas'alati, inilah juz saham ya, bagian saham masalahnya. Artinya ini yang kemudian digalikan ke seluruh ahli waris, saham ahli waris yang ada di masalah kedua. Tamam? Fadrib bihi nasiba kulli wahidin min warathati, kalikan dengannya bagian masing-masing dari warathahnya. Naam. Ya kulli kulli ibnin, masing-masing untuk ibn, warathahnya tadi ada berapa? Al-Mayt Tsani. Fadrib bihi nasiba kulli wahidin min warathatihi, kalikan dengannya bagian masing-masing dari warathahnya. Ya kulli kulli ibnin sittatun wa likulli bintin thalathatun. Nah, berapa ibn tadi di atas untuk mayit ini? 2 kan? Ya, 2. Artinya kalau di total 4. Ya. Ya. Nah, kalau di total 4, berarti 4 dikalikan juz sahamnya berapa tadi? 3. 4 kali 3 berapa? 12. Nah, berarti saham untuk 2 ibn totalnya berapa? 12. 12 dibagi di antara keduanya, hasilnya berapa? Masing-masing dapat 6. Makanya dikatakan yakun likul ibnin sita. Atau katakanlah masing-masing kan terpisah, ibn-ibn masing-masing kepalanya 2 ya. Berarti tadi juzamnya 3. 3 kali untuk ibn yang pertama 2, 3 kali 2 berapa? 6. Kalau antum bikin kolomnya ya. Terus ibn yang kedua 2, 2 3 kali 2 6. Lebih mudah. Jadi likul ibnin sita. Kan masing-masing ibn kepalanya berapa? 2. Juzamnya berapa? 3. Berarti kali 2 6, 3 kali 2 6, masing-masing 6. Walikulli bintin thalatha, masing-masing bint thalatha. Berapa kepalanya masing-masing bint? Kan 2 bint. Sah. 1 kali juzam 3? 3. Kemudian bint yang kedua kali 3 juzamnya berarti 3. Selesai ya? Walil mayyit tsalitsi, mayit yang ketiga minal masalatil ula, dari masalah yang pertama, thalathatun. Berapa? 3. Tiga. Fi sittatin, 3 dikali ya, 6. Yaitu dikali dengan juz saham yang pertama tadi, yang besar itu. Juz saham yang 6. Hah? Hasilnya berapa? Bithamaniyat 10, 18. Kemudian faksimha ada masalati, dibagikan ke masalah yang kita mau dibagikan ke warasahnya. Masalahnya berapa? 9. Yakunil hasilu, hasilnya berapa? 2. Yani 18 bagi 9, 2. Ini juz saham untuk masalah mayit tsani. Wa huwa juz sahmiha. Juz saham untuk masalah tsani. Al-mayit tsalits di sini. Nah. Al-mayit tsalits maksudnya itu yang punya sub. Ibn yang kedua yang mati maksudnya. Baik. Itu yang akan dikalikan ke nasib warasnya. Fa'ati kulla wahidin min warasatihi nasibahu. Tamam? Berikan masing-masing daratannya, bagiannya min masalah-masalah. Madruban fi juz'is saham, terkalikan pada juz sahamnya. Tadi, berapa juz saham masalah yang mayit ini, yang ketiga ini? Dua. Berapa ahli warisnya? Salat abna dan salat banat. Berarti masing-masing ibn dua kepala kali dua. Yakun likul ibnin arba, dua kali dua empat. Ibn yang kedua, dua kali dua empat. Ibn yang ketiga, dua kali dua empat. Masing-masing empat. Karena per orangnya dua kepala, jisamnya dua, dua kali dua empat. Tamam? Walikul libintin isnan, masing-masing bint dapat dua, karena per kepalanya hanya nilainya satu, tiga bin tersebut masing-masing sahamnya dikali jus sahamnya berapa tadi? Dua kali satu, dua. Baik, jelas ya? Jelas? Iya, jadi intinya tadi itu masing-masing masalah dibuat, mayit pertama, mayit kedua, mayit ketiga, yang butuh ditasfi. Tamam. Kemudian saham mayit yang kedua di masalah pertama dibandingkan. Begitu pula saham mayit yang kedua di masalah pertama dibandingkan. Imma inkisam, imma muwafaqah, imma mubayana. Kemudian al-musbat dibandingkan dengan empat perbandingan. Ya, itu yang menjadi juz saham. Ya. Itu yang dikalikan ke masalah al-ula dan seluruh pemilik jatah saham itu dikalikan semua dengan itu. Yang hidup mengambil bagiannya, yang mati bagiannya dibagikan ke masalahnya lagi, karena akan dibagikan ke warasahnya. Hasilnya itu juz saham masalah mayit masing-masing, itu yang dikalikan ke saham masing-masing warasahnya. Hasilnya itu terakhir. Sesuai yang kita tempuh tadi. Jelas? Semakin tergambar ya. Barakallahu fikum. Ini kita akan meninggalkan al-hal ats-tsaniyah dan beralih ke al-hal ats-tsalitsah nanti insyaAllah pada pertemuan berikutnya. Al-hal ats-tsalitsah tidak lebih rumit daripada ini. Nah, ya, ini kurang lebih yang penting betul-betul faham. Hanya beda, ya. Ada perbedaan. Ini contoh muwafaqah, maksudnya muwafaqah yang mana? Kan banyak perbandingan tadi. Maksudnya muwafaqah sahamnya yang didapatkan di masalah pertama ketika dibandingkan dengan masalahnya dia ketika menjadi mayit. Nah, itu yang dimaksud perbandingannya muwafaqah. Nah, ini contoh muwafaqah. Masing-masing wafaknya ditetapkan pada setiap masalah itu, kemudian al-muthbat tersebut dibandingkan satu dan yang lainnya dengan nisab al-arba', itu yang menghasilkan jussah saham. Yang dikalikan ke seluruh yang sederet di masalah dulu ulah. Tamam? Hasil perkaliannya kalau yang hidup diambil, kalau yang mati sudah mati. Dia punya masalah pembagian, ada warasah, berarti kan dibagikan lagi ke masalahnya kembali untuk dibagikan ke warasahnya. Menghasilkan juz saham masalahnya itu yang dikalikan ke seluruh warasahnya. Kan begitu ya? Begitu ya? Baik, kita cukupkan. Barakallahu fikum. Subhanallahi walhamdulillah.